Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai masalah rohan, atau dalam bahasa Indonesianya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gadai, masalah gadai. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas dan mempelajari masalah baru, yaitu kita akan membahas mengenai masalah hajar, yaitu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mengenai masalah menahan orang untuk mentasarufkan harta atau membelanjakan harta karena sebab-sebab tertentu. Di sini Imam Abi Suja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, faslun wal hajru ala sittatin, as-sabiyyi wal majnuni was-safihi al-mubaddiri limalihi wal muflisi alladhi irtakabathu ad-duyun wal maridi al-makhufi alayhi fi ma zada ala thuluth wal 'abdi alladhi lam yu'dan lahu fi at-tijar. Yang artinya hajar atau penahanan untuk melakukan tasarruf ini itu terjadi atas 6 golongan. Yang pertama adalah atas as-sabi, seorang anak yang belum baligh. Wal majnun, yang kedua adalah penahanan tasarruf atas orang yang gila. Was-safi al-mubaddir limalihi, dan yang ketiga adalah atas orang safi yang menghambur-hamburkan hartanya. Wal muflis, yang keempat adalah hajar atau penahanan tasarruf atas orang yang bangkrut. Alladhi irtagabat hudduyun, yang mana orang bangkrut ini terbelenggu atau terbelit hutang yang sangat banyak. Wal marid, dan atas orang yang sakit. Al makhufi alaihi, yang mana marid yang dia derita adalah sakit, yang dia derita adalah sakit yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Fi ma zada ala thuluts, jika dia mentasarufkan atau membelanjakan hartanya lebih dari sepertiga harta yang dia miliki. Wal abdilladhi lam yu'dhan lahu litijarah atau fitijarah. Dan yang keenam, hajar ini terjadi atas seorang budak yang tidak diizini untuk melakukan perdagangan oleh sayidnya atau oleh tuannya. Sebelum kita membahas masalah ini lebih lanjut dan memperdalam masalah ini lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan mengetahui arti daripada lafadz hajar itu menurut para ahli fikih dan dalil-dalil diperbolehkannya hajar. Lafadz hajar dalam bahasa Arab itu mempunyai arti al-man'u, mencegah atau membatasi. Ini adalah arti daripada hajar itu sendiri. Sedangkan hajar menurut pengertian ahli fikih adalah al-man'u minat tasarrufat al-maliyah lisababin yukhillu biha syar'an, adalah pembatasan atau pencegahan untuk melakukan segala bentuk tasarruf terhadap harta. Pencegahan atau pembatasan terhadap segala bentuk tasarruf atau pembelanjaan terhadap harta karena salah satu sebab yang akan kita terangkan. Dan seperti yang telah kita ketahui, sebagaimana nas atau perkataan Imam Abi Suja yang telah kita baca tadi, yaitu sebab-sebab yang mewajibkan atau yang menjadikan seseorang dibatasi untuk melakukan tasarruf dalam hartanya itu banyak sekali. Termasuk sebab ini adalah sebab gila atau sebab sakit atau sebab safih dan yang lainnya yang akan kita bahas nantinya. Hajar atau pembatasan pencegahan terhadap segala bentuk tasarruf ini adalah diperbolehkan. Diperbolehkan dan dianjurkan dalam agama. Dalil daripada hal ini adalah bisa kita lihat dalam ayat Al-Quran, dalam surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Yang artinya, dan janganlah kamu berikan harta kamu, janganlah kamu pasrahkan harta kamu kepada orang-orang safih. As-sufaha, orang-orang yang safih. Sufaha ini adalah jamak daripada lafaz safih. Siapa safih itu? Seperti yang akan kita terangkan, safih adalah orang yang tidak bisa mentasarufkan harta dengan baik. Seperti orang yang menghambur-hamburkan harta, atau orang yang membuang-membuang harta, tidak bisa mentasarufkan hartanya dengan baik. Maka janganlah kamu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum, janganlah kamu menyerahkan atau memberikan harta-harta kamu kepada orang-orang safih. Ya, dari sini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya, kalau kita cermati dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala melarang para orang tua atau orang yang menjadi wasi, orang yang diwasiati, untuk menyerahkan atau meletakkan harta-harta mereka, diserahkan kepada mereka. Karena apa? Karena harta tersebut akan hilang begitu saja, karena orang tersebut tidak bisa membelanjakan dan tidak bisa mengatur hartanya dengan baik, harta tersebut akan hilang begitu saja. Sedangkan syariat Islam melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Al-Islamu yamna'u an tadyi'il mal. Islam melarang atau mencegah untuk menghambur-hamburkan harta atau menghilangkan harta atau membuang harta, karena semua itu karena ini termasuk dalam hal masuk dalam kategori tabdzir, yang mana tabdzir itu sendiri dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat yang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 281, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adli. Yang artinya, dan jika orang yang mempunyai hak itu adalah orang yang safih, orang yang tidak bisa membelanjakan, tidak bisa mengatur hartanya dengan baik, aw dha'ifan, atau orang yang lemah seperti anak kecil yang belum baligh, yang belum bisa berpikir dengan dewasa, atau orang yang rusak akalnya, orang gila, aula yastati'u ayyumilla, atau orang yang tidak bisa mengimlakkan, ya, falyumlil waliyuhu bil adil, maka hendaklah orang yang bertugas sebagai wali, sebagai orang yang mengurus anak tersebut atau orang yang lemah tersebut, untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan harta orang-orang yang disebutkan tadi. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Allah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwasanya orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu safih dan orang yang dhaif seperti anak kecil dan orang yang gila, atau orang yang punya akalnya belum sempurna, mereka semuanya itu tidak boleh melakukan tasarruf atau melakukan segala bentuk tasarruf atau segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan harta mereka, kecuali diwakili oleh siapa? Oleh wali mereka, yaitu orang yang menjadi wali atas mereka semuanya, baik itu wali itu bapaknya atau pamannya atau orang yang diwasiati atas orang-orang tersebut. Ini berarti mereka semuanya tidak bisa mentasarufkan harta mereka dengan diri mereka sendiri. Kemudian dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wabtalul yatama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wabtalul yatama, wabtalu artinya wakhtabiru, yani ujilah anak-anak yatim tersebut, hatta idza balagun nikah, sehingga mereka kalau sudah sampai kepada umur nikah, umur baligh, fa in anastum, kalau kamu mengetahui dan menemukan dalam diri mereka itu rusydan, bahwasanya mereka itu telah dewasa, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan harta mereka kepada mereka. Jadi kalau anak-anak kecil, anak yatim yang telah kamu didik, yang telah menjadi tanggung jawab kamu, itu sudah dewasa, sudah bisa berpikir dengan jernih, sudah bisa membelanjakan hartanya dengan baik, maka sekarang kamu boleh menyerahkan harta mereka, kembalikan kepada mereka kembali. Tapi mafhumnya dari ayat ini, kalau mereka masih belum dewasa, masih belum bisa membelanjakan dan memegang harta mereka dengan sendirinya, dikhawatirkan mereka akan berbuat ceroboh, maka jangan kasihkan kepada mereka. Ini adalah mafhum dari ayat yang telah saya baca tadi. Ya, dari ayat-ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya selagi orang tersebut belum balagha rusyud, tidak bisa melakukan tasarruf dengan sendiri karena masih kecil atau karena gila dan yang lainnya, maka kita tidak diperbolehkan memberikan harta tersebut kepada mereka. Dan yang melakukan transaksi atas harta mereka adalah diwakili oleh orang lain, baik itu wali atau yang lainnya. Adapun dalil yang bisa kita lihat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan guru beliau yaitu Imam Hakim radhiyallahu anhuma. Mereka meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdurrahman bin Ka'ab an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'ad malahu wa ba'ahu ala dainin kana alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat sahabat Mu'ad bin Jabal mempunyai utang yang banyak, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah sahabat Mu'ad untuk melakukan segala bentuk transaksi terhadap harta yang dia miliki. Karena apa? Karena harta tersebut akan dijual oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hasil daripada penjualan tersebut akan dibagikan kepada semua orang yang menghutanginya. Juga dalam sebuah hadis, berarti ini dalam sebuah hadis ya, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, "Aradtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, uridtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud wa ana ibnu 14 sanah, falam yujizni. Wa uridtu 'alaihi yaum al-Khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani." Ketika itu sahabat Abdullah bin Umar, ya, beliau sangat ingin sekali untuk berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk musyarakah atau partisipasi untuk ikut perang, untuk ikut jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu para sahabat meskipun umur mereka masih kecil, mereka himma atau semangat mereka untuk berjuang itu sangat tinggi sekali, sehingga ketika itu para anak kecil itu berlomba-lomba untuk pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang Uhud, sahabat Abdullah bin Umar ingin ikut serta dalam peperangan tersebut. Tapi ketika itu sahabat Abdullah bin Umar ditanya sama Rasulullah, dan beliau mengatakan bahwasanya umur saya masih 14 tahun dan anak yang umurnya 14 tahun belum mencapai umur baligh. Maka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dikembalikan, tidak boleh ikut perang karena mereka belum kewajiban untuk ikut jihad karena mereka belum baligh. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadapi perang Khandaq, maka sahabat Abdullah bin Umar datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau ingin daftar untuk ikut jihad, dan ketika itu ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur beliau sudah mencapai 15 tahun, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan sahabat Abdullah bin Umar untuk ikut serta berjihad pada perang Khandaq. Ini menandakan bahwasanya anak yang belum baligh, belum umur 15 tahun atau belum baligh, misalnya belum pernah keluar air sperma, maka anak tersebut segala bentuk tasarruf yang dia lakukan adalah tasarruf yang tidak dianggap, karena dia adalah orang yang belum kena taklif atau belum kena perintah untuk melakukan kewajiban, maka segala bentuk tasarrufnya dianggap tasarruf yang tidak dianggap oleh syara. Juga Banyak sekali kalau saya sebutkan satu persatu hadis masalah ini, maka sangat banyak sekali ya, nanti waktunya habis untuk menyebutkan dalil-dalil saja. Yang penting para ulama telah sepakat bahwasanya hajar atau pembatasan dan pencegahan untuk melakukan segala bentuk transaksi atau tasarruf atas harta itu diperbolehkan dan dianjurkan atas orang-orang yang saya sebutkan tadi, atas orang yang masih kecil atau orang gila atau orang safi atau orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang mana mereka semuanya tidak diperbolehkan untuk mentasarrufkan karena itu semuanya adalah demi kemaslahatan untuk diri mereka sendiri. Terus di sini Imam Abi Suja secara garis besar beliau menyebutkan bahwasanya hajar ini akan terjadi untuk 6 orang ya. Hajar ini wajib untuk terjadi atas 6 orang dan beliau menyebutkan ke-6 orang ini adalah satu adalah as-sabi anak kecil, wal majnun dan orang yang gila, was-safi dan orang yang safi. Terus wal muflis orang yang bangkrut, yang keempat, yang kelima adalah al-marid orang yang dalam keadaan sakit yang sangat kritis ya. Terus yang kelima, yang keenam adalah al-abdu alladzi lam yu'dzan fit tijarah, yaitu hamba saya yang tidak diizini oleh tuannya untuk melakukan segala bentuk perdagangan. Lah keenam orang inilah orang yang wajib untuk kita hajar, orang yang wajib untuk kita belenggu, kita larang untuk melakukan segala bentuk tasarruf atau transaksi atas harta yang mereka miliki. Secara garis besar hajar ini dibagi menjadi dua. Ya, hajar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hajar yang mana faedah atau kemaslahatan untuk hajar itu sendiri kembali kepada mahjur aleh. Kemaslahatan daripada hajar itu kembali kepada diri orang yang dihajar itu sendiri. Kemaslahatan daripada pembatasan tasarruf atau pembatasan transaksi ini adalah manfaatnya dan faedahnya kembali kepada orang yang dihajar itu sendiri, ya. Ini adalah hajar atas orang anak kecil ya, hajar atas anak kecil atau hajar atas orang yang gila dan hajar atas orang safih. Nah, hajar atau pembatasan dan pelarangan melakukan segala bentuk tasarruf atas anak kecil dan atas orang yang gila, juga atas orang yang safi, ini faedahnya kembali kepada mereka bertiga itu sendiri. Karena apa? Karena kalau kita tidak mencegah anak kecil untuk melakukan segala bentuk tasarruf, nanti tasarrufnya tidak karu-karuan. Nanti dia karena belum dewasa dan belum bisa mengerti harga atau nilai daripada sebuah harta, dia akan membelanjakan dan mengobral hartanya begitu saja sehingga harta yang dia miliki akan habis begitu saja. Maka hajar atas anak kecil ini adalah faedahnya kembali kepada anak kecil itu sendiri. Begitu juga hajar atas orang gila, hajar ini maslahat atau faedahnya kembali kepada orang gila itu sendiri. Kalau kita memperbolehkan orang gila untuk melakukan segala bentuk transaksi jual beli atau yang lainnya, maka dalam sekejap harta dia akan hilang karena dia tidak mengerti nilai daripada harta yang dia miliki. Dia akan ditipu oleh orang dengan mudah karena dia orang gila. Begitu juga orang yang safi, orang yang tidak bisa membelanjakan dan tidak bisa mentasarufkan hartanya dengan baik, karena maka orang ini dihajar atau dilarang untuk melakukan segala bentuk transaksi, faedah pelarangan ini akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Ini yang pertama. Bagian yang kedua, hajar yang mana faedah daripada hajar atau pembatasan ini kembali kepada orang lain. Kembali kepada orang lain. Siapa ini? Ini orang ketiga, yaitu hajar atau pembatasan tasarruf atas orang yang muflis, orang yang bangkrut ya. Orang yang bangkrut yang mana orang tersebut mempunyai hutang lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Maka kalau orang yang menghutangi itu menuntut kepada pengadilan untuk agar pengadilan membatasi dan mencegah orang tersebut untuk membelanjakan dan mentasarufkan hartanya, maka pembatasan ini atau hajar ini faedahnya akan kembali kepada orang yang menghutangi, tidak kembali kepada al-mahjur aleh. Begitu juga orang yang sakit ya, orang yang sakit keras, yang mana sakitnya ini adalah sakit yang bisa menyebabkan kematian, mereka tidak diperbolehkan untuk tasarruf ya, tidak boleh diperbolehkan tasarruf lebih dari sepertiga dari harta yang dia milikinya. Semuanya adalah karena untuk faedah orang yang akan ditinggalkan, untuk faedah ahli waris ya, biar ahli warisnya itu bisa mendapatkan warisan yang cukup darinya. Maka agama melarang orang yang dalam keadaan sakit keras untuk mentasarufkan hartanya, yang mana tasarruf ini lebih dari sepertiga dari harta yang dia miliki. Begitu juga seorang hamba, seorang abdun, seorang hamba sahaya, tidak boleh mentasarufkan harta yang dia miliki, karena segala bentuk harta yang dia miliki adalah milik daripada tuannya. Maka hajar atas abad ini atau atas hamba sahaya ini adalah demi kemaslahatan tuan atau sayyid yang memiliki budak sahaya tersebut. Ya. Terus setelah kita membahas itu semua, kita akan menjelaskan mengenai hukum dari setiap orang ya. Kita akan menjelaskan hukum dari setiap orang yang terkena mahjur alai. Di sini Imam Abu Syajah menyebutkan yang pertama adalah as-sobi, adalah anak kecil ya. Anak kecil yang dimaksud dengan sobi di sini adalah anak yang belum baligh, anak yang belum umur 15 tahun atau anak yang belum pernah mengeluarkan air sperma. Maka anak ini dihukumi sobi. Dihukumi sobi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk tasarruf atau melakukan segala bentuk transaksi. Begitu juga as-safi. Siapa safi itu? Safi adalah orang seperti yang saya terangkan tadi, adalah orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan baik. Orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan baik dan tidak mengerti kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Maka dia biasanya menghambur-hamburkan harta tanpa ada sebab, atau orang yang membuang hartanya tanpa sebab, misalnya orang tersebut adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang safi. Yang ketiga adalah orang yang gila, orang yang majnun. Orang-orang ini, anak kecil dan safi dan orang yang gila, majnun, mereka semuanya segala bentuk tasarruf yang mereka lakukan, segala bentuk transaksi yang mereka lakukan atas harta mereka, maka tasarruf tersebut tidak sah. Baik itu dalam bentuk jual beli atau memberikan hartanya kepada orang lain, atau misalnya menyewakan hartanya kepada orang lain, semuanya itu tidak sah. Semuanya itu tidak sah. Di sini Imam Abu Syajah menyebutkan, beliau berkata, "Wa tasarrufus sabi wal majnun was-safi ghairu sahih." Segala bentuk tasarruf yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, atau orang gila, atau orang yang safih, ghairu sahihin, tidak sah. Tidak sah. Maka kalau ada anak kecil atau ada orang gila atau ada orang safih membeli sesuatu atau utang sesuatu atau menjual sesuatu, maka segala bentuk tasarruf yang dia lakukan tadi tidak sah. Jika dia membeli sesuatu terus barangnya telah dia ambil, ya, atau dia telah mengambil barang seseorang terus barang tersebut rusak di tangannya, maka dia tidak wajib untuk mengganti. Jika dia membeli sesuatu misalnya, terus barang yang dibeli telah diambil, terus barangnya rusak, misalnya, ya, anak kecil misalnya, atau utang misalnya, atau meminjam barang kepada orang lain, terus dirusakkan, maka orang yang menjual atau memberikan barang tadi tidak boleh menuntut anak kecil tadi, karena segala bentuk tasarruf yang dilakukan anak kecil hukumnya adalah tidak sah. Maka dia tidak boleh nuntut. Salah kamu sendiri mengapa memberikan barang kepada anak kecil. Salah kamu sendiri mengapa memberikan uang kepada orang gila. Kenapa Anda mengasih utang kepada orang gila? Kalau dia tidak membayar, jangan dituntut. Karena orang gila, segala bentuk tasarruf yang dia lakukan tidak sah. Kecuali dalam tiga keadaan. Kalau orang tersebut anak kecil atau orang gila atau orang safi itu menerima barang baik dari dengan cara jual beli atau dengan cara utang dari orang lain yang seperti mereka, maka orang tersebut apa? Kalau dia rusak merusakkan barang tadi, maka dia wajib untuk mengganti. Misalnya A gila, B gila. A ini meminjam uang dari B yang sama-sama gila. Terus uangnya hilang, maka B wajib untuk mengganti uangnya. Karena sama-sama gila. Begitu juga kalau sama-sama anak kecil. Tapi kalau yang salah satunya dewasa, maka ya kamu sendiri yang dewasa yang salah. Mengapa memberikan utang atau memberikan menjual sesuatu kepada anak kecil atau orang gila? Atau seseorang menjual barang kepada anak kecil atau memberikan barang kepada orang gila misalnya. Baik itu utang atau dengan jual beli, terus dia ingin ketika sadar ingin mengambil barang itu kembali, tapi si gila tadi tidak memberikannya, terus rusak barangnya, maka orang yang gila tadi yang menanggung kerusakan tadi, karena orang yang telah menjual tadi telah ingin mengambil barangnya tadi, cuma orang gila tersebut tidak mengembalikannya. Maka dalam keadaan seperti ini orang gila tadi yang menanggung Yang menanggung berarti walinya, orang yang menjadi wali, baik saudaranya atau bapaknya yang memberikan ganti atas kerusakan barang yang diambil. Ini dalam keadaan seperti ini, dia yang menanggung. Tapi dalam keadaan selain keadaan yang saya sebutkan ini, maka orang yang memberikan barang kepada anak kecil atau orang gila atau orang yang safih, maka dia sendiri yang bersalah. Yang kedua, seperti yang saya katakan, karena segala bentuk tasarruf yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila atau orang yang safih itu tidak sah, maka jika mereka ini ikrar atau mengaku, mengucapkan pengakuan yang berhubungan dengan harta, maka pengakuannya tidak sah. Seperti orang gila ngaku bahwasanya saya pernah berhutang kepada B misalnya, maka pengakuannya tidak sah. Pengakuan yang dia ucapkan dalam keadaan gila tidak sah. Begitu juga kalau anak kecil misalnya. Anak kecil misalnya ngaku dia utang kepada A misalnya, maka pengakuan ini dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah. Kalau misalnya ada yang nuntut, misalnya ada orang yang nuntut, misalnya orang gila ini dituduh misalnya punya utang, diangkat ke pengadilan. Terus orang gila ini di tengah pengadilan ngaku bahwasanya saya pernah berutang. Terus orang yang mendakwa ini mendatangkan saksi. Maka semuanya itu tidak ada gunanya, karena orang gila, pengakuan orang gila dianggap tidak sah. Ini kalau pengakuan yang berhubungan dengan harta. Adapun segala bentuk tasarruf yang tidak berhubungan dengan harta, misalnya ibadah dia, misalnya, maka tasarruf yang tidak berhubungan dengan harta hukumnya adalah sah. Hukumnya adalah sah. Kalau tasarruf yang dia lakukan adalah tasarruf yang tidak berhubungan dengan harta, maka tasarrufnya adalah sah. Terus perlu dicatat juga, kalau memang orang yang safih tadi, ya, kalau orang safih tadi itu adalah orang yang safih mulai dari kecil, jadi dari kecil dia safih, tidak bisa, akalnya ya, atau idiot sekali. Misalnya, atau sehingga dia segala bentuk tasarruf yang dia lakukan tasarruf yang tidak keluar dari tasarruf, seakan-akan tasarruf tersebut keluar dari orang yang tidak dewasa misalnya. Kalau memang safihnya orang tadi itu adalah sudah dari kecil safih, ya, maka dalam hal ini untuk melakukan hajar atau untuk melakukan pembelengguan atau pembatasan dalam melakukan tasarruf tidak perlu keputusan resmi dari pihak kehakiman atau dari pihak qadhi. Karena dia safih mulai kecil. Jadi kalau ada orang safih mulai kecil, belum dari kecil dia sudah safih. Sampai dia umur 20 tahun masih safih dia. Belum bisa membelanjakan hartanya dengan baik, misalnya karena orang tersebut idiot misalnya. Atau memang karena orang itu wataknya seperti itu, ya misalnya. Maka dalam hal ini untuk tidak perlu untuk menghukumi bahwasanya orang ini safi, tidak perlu keputusan resmi dari pihak kehakiman, ya. Tidak perlu keputusan resmi dari pihak kehakiman. Tapi kalau misalnya orang tersebut kecil terus tumbuh dewasa, terus dewasa dan orangnya dewasa seperti orang yang lainnya, kecil balik terus dewasa, bisa membelanjakan hartanya dengan biasa, ya. Kemudian toro'a alaihi safi safah, kemudian datanglah safi karena dia terkena kasus sesuatu sehingga dia jadi safih, subhanallah, ya. Maka orang tersebut tidak bisa kita hukumi safih, tidak boleh untuk melakukan segala bentuk tasarruf kecuali atas keputusan dari pihak kehakiman. Sehingga pihak qadhi atau hakim memberikan pengumuman bahwasanya orang ini tidak boleh kita tasarruf sama orang ini dalam bentuk transaksi apa saja, dalam bentuk transaksi apa saja, karena orang ini adalah sudah terbilang orang yang safih, yang kita tidak diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk transaksi bersamanya. Ini kalau memang dia safih, safinya itu catatan baru, ya, tidak dari kecil, tapi dari kecil dia dewasa, akalnya normal, sampai dia besar, terus dia terkena sesuatu misalnya, baik itu apa tekanan batin atau misalnya gila misalnya, maka untuk menghukumi orang itu safi apa tidak perlu keputusan dari pihak mahkamah. Terus perlu diperhatikan orang-orang tadi, yaitu anak kecil dan orang gila dan orang safi, kan tidak sah segala bentuk tasarufnya. Maka yang melakukan dan yang memutar hartanya, yang melakukan tasaruf untuk anak kecil tadi terhadap hartanya adalah diwakili oleh orang lain yang dewasa, yaitu yang disebut wali. Jadi dia orang tiga tadi, orang safi dan orang gila dan orang anak kecil, tidak boleh ya melakukan segala bentuk tasaruf karena tasarufnya tidak sah. Tapi yang mewakili tiga orang tadi adalah walinya. Walinya, baik itu bapaknya atau kakeknya atau orang yang diwasiati untuk merawat anak-anak tersebut atau orang-orang tadi. Dan segala bentuk tasaruf yang dilakukan oleh wali, baik walinya sobi, walinya anak kecil, atau walinya orang yang gila, atau walinya orang safi, haruslah tasaruf yang ada manfaatnya, ada maslahatnya untuk anak tadi atau untuk orang yang gila tadi. Dalam fikih, tasarruful wali manutun bil maslahah, segala bentuk tasarruf wali terhadap harta dari orang yang diwalinya, harta anak kecil atau harta orang gila, maka tasarrufnya harus ada manfaatnya, ada faedahnya kembali kepada anak tersebut, kembali kepada orang yang dirawatnya. Maka dia wajib untuk menjaga harta anak kecil atau harta orang gila jangan sampai rusak. Dia juga berkewajiban untuk mengembangkan harta tadi sebatas kemampuan yang dia milikinya. Dia juga boleh mempergunakan harta tadi untuk berdagang misalnya, tapi dengan syarat perdagangan tersebut ada maslahah. Ada maslahah yang kembali kepada harta yang dimiliki oleh anak kecil tadi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di sini telah berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha." Para ulama mengatakan firman Allah warzuquhum fiha ini Allah Subhanahu wa taala memakai takfir farzuquhum fiha, dan berilah mereka rezeki fiha, di dalam harta mereka. Dan tidak memakai kata-kata minha, dari harta. Berarti para ulama memahami dari kata-kata ini berarti wali, ya wali wajib untuk memberikan infak, ya memberikan belanja atau infak atas keperluan, memberikan atau memberikan uang atau memberikan memenuhi kebutuhan, ya memenuhi kebutuhan anak kecil tadi atau orang gila tadi, fiha bukan dari harta yang mereka miliki, tapi di sini pakai ta'fir warzuquhum fiha. Berarti mereka tidak boleh tasaruf terhadap ain atau terhadap harta yang dimiliki oleh anak kecil tadi atau orang gila tadi, tapi tasaruf infak atau biaya perawatan anak tadi adalah diambil dari hasil yang dihasilkan oleh harta yang dia miliki. Gini. Maka yang seperti saya katakan tadi, sebagai seorang wali, maka dia berkewajiban untuk menjaga harta tersebut jangan sampai rusak, dan berkewajiban untuk mengembangkan harta tadi, karena hasil atau laba dari pengembangan harta tadi ditasarufkan untuk keperluan daripada anak yang kecil tadi atau orang gila tadi. Ini bisa kita pahami dari firman Allah warzuquhum fiha, warzuquhum fiha. Nah, sekarang kita katakan bahwasanya wali wajib untuk menjaga dan mengembangkan harta anak kecil. Apakah wali dalam hal ini boleh mengambil upah? Ya, karena dia otomatis dia berusaha dan menyisihkan sebagian waktunya untuk merawat harta tadi. Apakah dia boleh untuk mengambil upah dari upaya yang telah dia lakukan untuk mengembangkan hartanya anak kecil tadi? Di sini Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Wa man kana ghaniyan, barang siapa yang kaya, falyasta'fif, sudah jangan ngambil. Wa man kana faqiran, kalau dia yang fakir dan butuh, falyakul bil ma'ruf, maka dia boleh mengambil, falyakul pakai ibad ma'ruf, mengambil dari harta anak kecil tadi bil ma'ruf, dengan cukup dengan upah, yakni sekedar upah daripada hasil jerih payah yang telah dia lakukan. Jadi boleh bagi wali kalau memang dia itu fakir dan butuh. Ya. Kan orang dalam mengembangkan atau menjaga harta orang lain atau mengembangkan harta orang lain itu kan butuh waktu dan butuh tenaga. Maka kalau dia fakir, dia butuh mengambil sekedar upah. Upah dari apa yang telah dia lakukan. Kalau dia fakir dan butuh. Tapi kalau dia adalah orang yang kaya, maka tidak diperbolehkan. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan ayat yang saya baca tadi. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Dan barang siapa yang kaya, falyasta'fif, maka hendaklah dia jangan ngambil. Wa man kana faqiran, kalau dia adalah orang yang fakir yang butuh, falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah mengambil dengan baik, yaitu sesuai dengan upah yang dia berhak untuk mengambil dari harta anak kecil tadi atau dari harta orang gila tadi. Ini adalah hajar atau pembatasan pembelengguan harta, pembatasan tasarruf bagi anak kecil atau orang gila dan orang yang safi. Terus kita bagian yang kedua, yaitu hajar atau pembatasan tasarruf, yang mana faedah daripada hajar ini sendiri kembali kepada orang lain, bukan kembali kepada orang yang mahjur alih. Yaitu hajar terhadap orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dan hajar terhadap orang yang menderita sakit yang keras. Dan hajar terhadap seorang budak. Nah, yang pertama, hajar terhadap orang yang muflis. Ya, orang yang muflis. Siapakah orang yang muflis itu? Kata-kata muflis. Ini kalau kita lihat dari kamus bahasa Arab berasal dari kata al-falsi. Al-falsu yang artinya adalah uang receh. Fulus itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, uang receh, uang kecil. Ya. Tapi kalau kita lihat kata-kata muflis, ya, muflis menurut istilah para ahli fikih adalah man tarakamat alaihi duyunun halatun zaidatun ala malihi, yaitu orang yang terkena utang, orang yang terbelit hutang, yang mana hutang tersebut lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Seandainya semua hartanya dijual untuk membayar hutang yang dia tanggung, itu tidak cukup. Dan disyaratkan hutang ini adalah hutang yang sudah jatuh temponya. Hutang yang sudah jatuh temponya. Dan muflis ini, ya, untuk masalah muflis ini ada beberapa hukum yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah tidak diperbolehkan bagi seorang hakim, ya, atau qadhi untuk menghajar, untuk memberikan hukuman membelenggu atau membatasi tasarruf atas orang yang muflis, orang yang bangkrut, kecuali kalau memang orang bangkrut tadi hutang yang dia tanggung itu lebih banyak daripada hartanya. Jadi hajar terhadap orang yang muflis, orang yang bangkrut ini tidak diperbolehkan. Kalau misalnya si fulan Zaid ini bangkrut, maka orang yang mengutangi dia seandainya menuntut, mengajukan gugatan kepada pengadilan agar si Zaid ini tidak boleh melakukan segala bentuk transaksi, maka sebagai seorang qadhi atau hakim itu melihat terlebih dahulu apakah harta yang dimiliki oleh si Zaid ini cukup enggak untuk membayar hutangnya. Selagi harta yang dia miliki ini masih lebih banyak daripada hutang yang dia tanggung, maka dia tidak boleh untuk dihajar. Tidak boleh kita hukumi bahwasanya dia tidak boleh melakukan segala bentuk tasarruf, karena harta yang dia miliki masih lebih banyak daripada utang yang dia tanggung. Kalau memang besar harta yang dia miliki, kalau dijual misalnya, itu persis sama dengan hutang. Jadi kalau misalnya utangnya itu 3 miliar. Lah, harta yang dia miliki kalau dijual semuanya itu persis 3 miliar, maka dalam keadaan seperti ini juga tidak boleh dihajar, tidak boleh ada hukum yang keluar dari mahkamah bahwasanya orang ini kena hajar, tidak diperbolehkan. Diperbolehkan kapan? Kalau memang utang yang dia miliki itu lebih banyak daripada harta utang yang dia tanggung lebih banyak daripada barang yang dia miliki. Yang kedua, kita tidak boleh menjatuhkan hukuman hajar atas orang yang muflis kecuali atas tuntutan dari orang yang menghutanginya. Kalau memang pihak orang yang menghutanginya itu ridho misalnya dengan keadaan bahwasanya si Zaid ini utangnya banyak dan tidak mau nagih, maka sudah tidak boleh pihak pengadilan atau pihak hakim menjatuhkan hukuman hajar atas orang muflis. Jadi kapan hakim atau qadhi itu menjatuhkan hubungan hajar atau hukuman tidak boleh tasarruf atas orang yang muflis atau orang bangkrut, itu kalau memang orang yang menghutangi itu minta atau menuntut qadhi atau hakim untuk menghajarnya atau untuk membatasi dia untuk tasarruf. Kalau tidak ada tuntutan maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjatuhkan hukuman hajar ya, hukuman hajar atas sahabat Mu'ad ya. Itu beliau melakukan hal ini karena tuntutan ya, karena tuntutan orang yang menghutangi Mu'ad. Karena orang-orang yang menghutangi Mu'ad semuanya datang kepada Rasulullah dan minta kepada Rasulullah untuk mencegah sahabat Mu'ad melakukan segala bentuk tasarruf. Karena apa? Karena mereka yang menghutangi, orang yang menghutangi ingin agar hutangnya dibayar oleh Mu'ad. Mereka ingin Mu'ad untuk menjual segala bentuk hartanya. Nanti uang dari hasil penjualan harta tadi itu dibuat untuk membayar hutang. Ya. Terus kalau memang pihak hakim atau pihak pengadilan telah menjatuhkan hukuman hajar ya, menjatuhkan hukuman tidak boleh melakukan segala bentuk tasarruf atas orang yang muflis, maka segala hak tanggungan orang muflis tadi, utang-utang dia, itu semuanya beralih kepada hartanya. Jadi harta tadi itu sudah, harta yang dimiliki oleh orang yang bangkrut tadi itu disita semuanya oleh pihak pengadilan, dan orang yang bangkrut tadi tidak boleh untuk utak-utik atau tasarruf terhadap harta yang sudah disita oleh pihak pengadilan. Seakan-akan harta tadi itu menjadi harta apa? Menjadi harta yang digadaikan untuk membayar hutang yang telah dia tanggung. Tanggung ya. Dan segala bentuk harta diambil, disegel atau disita. Misalnya sawahnya, sepedanya. Kemudian yang disisakan untuk orang yang muflis ini, kalau memang pihak orang yang menghutangi ini meminta, menuntut untuk hajar, maka disisakan makanan untuk satu hari satu malam, plus pakaian yang cukupnya, yang pantas untuk dia. Adapun selebihnya daripada itu disita semuanya oleh pihak qadhi atau pihak pengadilan. Terus disunahkan bagi pihak pengadilan atau pihak qadhi untuk mengumumkan bahwasanya si fulan ini adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut, dan bagi semua pihak tidak diperbolehkan melakukan segala bentuk tasarruf atau transaksi yang berhubungan dengan harta orang yang sudah bangkrut tadi. Ini diumumkan misalnya, diumumkan di radio atau diumumkan di surat kabar, pokoknya diumumkan secara resmi bahwasanya pihak pengadilan telah menghukumi atau menjatuhkan hukuman hajar, yaitu pembatasan atau pelarangan untuk melakukan tasarruf atas si fulan karena si fulan ini adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut dan hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Itu sunnah untuk diumumkan di khalayak ramai sehingga apa? Sehingga masyarakat ya, sehingga masyarakat pada ngerti dan menjauhi untuk melakukan tasarruf dengan orang yang bangkrut tadi. Ini adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan orang yang muflis, dan insya Allah untuk hukum yang berhubungan dengan, masih banyak sih hukum-hukum yang lainnya yang berhubungan dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut atau orang yang sakit, juga seorang hamba, yang insya Allah akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Untuk pertemuan kita pada kali ini kita cukupkan sekian karena waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita fahami, dan mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat.